السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Hadirin, marilah kita bersyukur kepada Allah atas semua yang Allah berikan kepada kita, yang kita gak bisa hitung satu demi satu. Nikmat nyawa, hadirin. Nikmat kesempatan untuk beramal, berbekal. Kesempatan untuk belajar, memperbaiki kualitas hidup, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itu anugerah yang luar biasa, khususnya di hari-hari ini. Dan khususnya ilmu yang bermanfaat ya, yang menjadi kunci kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu Nabi SAW mengajak kita untuk senantiasa meminta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan inti dari ilmu adalah ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, innama al-ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidh. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan yang hanya sekedar dihafal. Walaupun hafalan itu penting, jemaah. Jadi minta terus kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana jaga syahadatin kita, jaga iman kita, jaga ittiba' kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa bersalawat dan mengucapkan salam kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin, kita masih bersama Imam Nawawi di kesimpulan bab ini. Jadi bab ini walaupun isinya hanya sedikit ya, tapi dalam, jemaah. Dan beliau membawakan akhir dalam surat Al-Baqarah yang Nabi SAW bersabda, kafatah, itu mencukupi kita. Jadi bobotnya itu besar walaupun sederhana. Maka kesimpulannya pun juga panjang oleh para ulama. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kesimpulan berikutnya. Ulama kita menjelaskan bahwa diantara kesimpulan dalil-dalil yang Imam Nawawi bawakan dalam bab ini adalah at-tarbiyatu 'ala ad-du'a. Jadi pendidikan doa, hadirin. Pendidikan doa. Jadi salah satu hal yang perlu tertanam dalam diri kita, apalagi kita yang belajar, itu adalah doa. Doa dan seorang muslim, apalagi muslim yang selalu belajar, selalu mengkaji, selalu berusaha dekat dengan Al-Quran, dekat dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu gak boleh lepas dari doa. Gak boleh lepas dari doa. Kemarin kita sudah jelaskan bahwa tujuan inti dari ilmu adalah untuk mengenal Allah dan dekat sama Allah, lalu setia menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sekali lagi jamaah sekalian, salah satu PR kita ketika berbicara tentang mendidik orang, mendidik anak, mendidik jamaah, mendidik murid, adalah bagaimana membangun ikatan antara dia dengan Allah. Makanya ulama mengatakan min simati tarbiyatil islamiyah rabtuhat al-mutarabbi billahi ta'ala. Salah satu karakter dan ciri khas pendidikan dalam Islam itu bagaimana seseorang itu diikat dan punya keterikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi disambungkan. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, ikatan itu salah satunya adalah dengan berdoa. Karena dengan seorang hamba berdoa itu menunjukkan dia punya ikatan dengan Allah. Oleh karena itu, Allah dan Rasulnya senantiasa meminta kita berdoa, berdoa, dan berdoa. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengarahkan kita untuk kembali kepada Allah. Al-luju ilallah berdoa lahu fi kullil ahwal, dan berdoa di setiap kondisi. Dan ini terlihat dengan jelas dalam dua ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk berdoa. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Lalu Allah ajarkan kita, Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Lalu lagi-lagi Allah mengajarkan kita berdoa, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Lalu kembali Allah ajarkan, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Lalu ditutup, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu doa berlanjut doa, dilanjutkan oleh doa lagi, doa lagi, doa lagi, dan doa lagi. Kan begitu hadirin sekalian. Dan pesannya kata para ulama bahwa doa-doa dalam ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah ini mengajarkan seorang mukmin alamal ja'a minallah illa ilaih. Bahwa tidak ada tempat tempat kembali, tempat berlabuh dari Allah kecuali kembali kepada Allah. Senantiasa meminta kepada Allah. dan musibah, bala, masalah, la yarfau illa doa. Itu salah satunya diangkat dengan doa. Sebagaimana sudah kita jelaskan, kan begitu ya? Makanya nggak ada tempat berlindung dari musibah yang Allah kasih kecuali kembali kepada Allah. Itu makanya doa mau tidur kita apa, hadirin? Masih ingat gak, hadirin? Lupa. Terakhir tidur bulan apa? Biasanya kalau orang lupa itu karena gak dibaca. Kenapa gak dibaca? Aku terakhir tidur bulan Februari. Oh ya, mungkin. Jadi udah lama gak baca doa tidur karena udah lama gak tidur. Kan harus husnudzon, baik sangka. Gitu loh, kalau tidur nggak baca doa itu kan suudon. Ingat nggak doanya? Allahumma aslamtu nafsi ilaik, awajahtu wajhi ilaik. Terus berikut di poinnya apa? La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Itu. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat berlindung dan tidak ada tempat cari selamat dari musibah atau bala yang engkau berikan kecuali kembali kepada engkau, ya Allah. Kecuali kembali kepada engkau. Jadi dalam menghadapi masalah, musibah, itu semua harus dikembalikan kepada Allah. Dan salah satu cara mengembalikan kepada Allah dengan cara apa? Doa. Doa. Lihat gak alur? Masih ingat kan alur 3 ayat Al-Baqarah ini? Wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Lalu para sahabat merasa berat, lalu mengadu ke Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, jangan kayak umat-umat sebelum kalian. Kalian tuh harus mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Lalu turun ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Jadi ketika ada sesuatu, ada ketetapan, ada perintah, ada larangan, Nabi SAW mengajarkan kita sami'na wa ata'na. Jangan dicurhat, jangan jadi bahan curhat dulu, jangan jadi bahan mengadu dulu ke manusia, tapi sami'na wa ata'na dulu. Lalu kalau ada salah tadi, ghufranaka wa ilaikal masir, lalu minta dan berdoa kepada Allah. Itu, ini pola, ini kaedah dalam menghadapi segala sesuatu yang merupakan ketetapan Allah. Jelas gak alurnya, hadirin? Para sahabat merasa berat. Kan kita sering tuh, aduh kayaknya nih berat banget nih hari-hari ini, misalnya gitu. Atau, aduh perintah ini tuh berat banget untuk gue lakuin. Atau misalnya, aduh ini kan hobi gue bertahun-tahun, emang harus ditinggalin ya? Emang benar-benar dilarang sama Allah? Berat banget ninggalin kayak beginian. Atau yang lagi isolasi atau isoman, sudah harus istirahat terus punya anak-anak, hadirin. Merasa berat. Terima dulu, hadirin. Sami'na wa ata'na. Katakan qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Lalu mohon ampun, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Lalu kembalikan kepada Allah. Jangan dilempar ke makhluk, jangan dilempar ke manusia, tapi kembalikan lagi kepada Allah. Tadi kan la marja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat keselamatan, atau tidak ada itu perlindungan dan keselamatan dari apa yang kau tetapkan kecuali dikembalikan kepada engkau. Gimana cara kembali? Doa, minta sama Allah. Jadi sami'na wa ata'na dulu, katakan qaddarallahu ma syaa'a fa'al dulu, baru setelah itu kembalikan kepada Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kalau jangan hukum ke aku ya, kalau aku lupa, kalau aku tuh gak ngerti, kalau aku tuh lalai. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ya Rabb kami, ya Allah, jangan, tolong jangan bebankan aku hal yang berat banget. Walaupun mungkin kalau aku bisa lewatin dengan tertatih-tatih, tolong jangan kasih yang seperti itu. Kembalikan kepada apa susahnya Allah mudahkan. Sesuatu yang berat dan sulit, hadirin, apa susahnya? Dan itu terjadi kok. Tapi kembalikan dulu ke Allah. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Rabb kami, ya Allah, tolong jangan kasih beban yang kami gak sanggup. Jadi kembalikan dulu. Tolong jangan kasih kami beban yang kami gak sanggup. Nah, jadi kembalikan ke Allah. Ya mungkin pagi ini lagi meriang, lagi demam. Terima dulu. Qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Terus baca doa ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Gitu. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'ala alqaumil kafirin. Tolong dari orang-orang yang kufur. Jangan, tolong kami dari bisikan-bisikan syaitan yang membuat kita ini lemah, terpuruk. Gitu, hadirin. Kita yang mungkin subuh ini sesak nafas, jangan berontak. Katakan qaddarallahu wa syaa'a fa'al. Lalu kembalikan ke Allah Subhanahu wa taala. Baca la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hayati. Allah enggak akan membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Terus minta kepada Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Minta agar Allah tolong dari godaan syaitan yang syaitan berusaha buat kita panik sehingga tambah berat imun tambah turun, dan tuh virus merajalela jemaah. Jadi terima dulu, sami'na wa ata'na dulu, kalau sudah tetapkan ya. Lalu berjuang dulu, kerjakan perintah dan jauhi larangan, lalu dan jangan lupa kembalikan ke Allah. Udah, jangan dipikul sendiri hadirin. Yang bikin kita capek, letih, lelah itu kita pikul sendiri. Kita pikul sendiri itu capek banget ya mah. Atau belum apa-apa udah kembalikan ke si A, si B, si C, si D. Itu bikin kita bingung. Kenapa? Karena masya Allahnya itu si A, si B, si C, si D dan seterusnya itu sayang sama kita. Maka mereka kasih masukan. Tapi yang jadi masalah, masukannya beda semua. Tambah bingung kita hadirin. Kan itu kendala orang yang sakit serius. Teman-temannya, keluarganya sayang sama dia, berusaha kasih masukan, tapi masukan sesuai dengan pengalaman mereka masing-masing, masukannya sesuai dengan ilmu mereka masing-masing. Seringkali masukannya beda semua, itu galau hadirin. Benar gak mas? Itu kan semua kasih masukan tuh ternyata gak enak gitu ya. Bukan gak bersyukur, bingung kita. Maka yang pertama kali kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dulu dah. Allah yang maha tahu. Bisa jadi tuh obat cocok buat sahabat kita, tapi gak cocok buat kita. Mungkin apa enggak? Mungkin. Bisa jadi kondisi kita beda sama kondisi saudara kita. Kalau dia minum obat itu lancar sama kondisinya ngedukung, kita enggak. Bisa bahaya kita kalau minum obat itu. Karena mungkin tanpa kita ketahui, karena mungkin kita isoman di rumah, terjadi pengentalan darah, kan gitu. Kalau rumah sakit kan dicek terus tuh setiap hari ya, disuntik setiap hari itu. Kalau isoman di rumah kan enggak. Kita masih gak ngerti nih yang ada terjadi dalam diri kita apa. Virus tuh ngapain aja di dalam diri kita, kan kita gak tahu. Dan sahabat kita lebih-lebih gak tahu lah. Dia kan bukan CT scan berjalan. Dan yang tahu itu siapa hadirin? Allah subhanahu wa ta'ala. Dong itu makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kembalikan dulu ke Allah. Kembalikan. Kembalikan ke Allah tabaraka wa ta'ala. Ini kita diajarin ini. Pokoknya ada hal berat segala macam. Ini kan para sahabat merasa berat. Nah hari-hari ini kan kita nih merasa berat hadirin. Emang PPKM gak ada dampak apa? Sangat berdampak. Tapi kita berhusnudzon kepada semua pihak. Itu adalah upaya untuk menekan. Angka tinggi seperti ini apa? Ini kan semua merasa berat. Illa man yasarahullah. Maka kembalikan dulu ke Allah. Udah sami'na wa ata'na qatan qadarullah ma syaa fa'al. Kembalikan ke Allah. Jangan berandai-andai. Itu jangan buka lapangan kerjaan buat syaitan. kembalikan ke Allah, doa, doa, doa. Apalagi kita berada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, hadirin. Ma min ayyam al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. Tidak ada satupun hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah dibanding amal soleh dikerjakan di hari-hari ini. Dalam riwayat, azka, lebih suci, hadirin, dibanding amal soleh di hari-hari ini. A'zama ajra, lebih besar pahalanya dibanding amal soleh di hari-hari ini. Afdol, lebih afdol dibanding amal soleh di hari-hari ini. Dan di antara amal soleh yang paling spesial adalah doa. Nabi kita SAW bersabda, ad-du'a wal ibadah. Doa itu inti dari ibadah. Doa itu ibadah itu sendiri. Maka perbanyaklah doa di hari-hari ini, apalagi kita yang puasa sunnah atau bayar puasa qadha di hari-hari ini. Kita tahu bagaimana Nabi SAW mengatakan bahwa doanya orang yang berpuasa diijabah. Jadi udah segak dari sisi waktu kuat, dari sisi kondisi lagi puasa. Apa yang mencegah kita untuk tidak berdoa? Banyak doa, hadirin. Banyak doa. Kata para ulama, yang membuat seseorang itu enggak berdoa diantaranya kurang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena doa utsamratul ma'rifati billahi wal imani bimanhajil Qur'an wa fikratihi. Karena doa itu buah dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengenal Allah, Allah itu Maha Pengasih. Ar-Rahman, Maha Pengasih, hadirin. Maha Pengasih. Masa kita enggak berdoa? Maha Pengasih. Kalau sehari ini kita tahu ada warung nasi uduk ngasih nasi uduk gratis, kira-kira pagi ini kita ke sana apa enggak? Itu aja. Kalau pagi ini kita tahu ada toko daging kasih daging gratis, kira-kira kita kesana apa enggak? Bun, kenapa bunda enggak kesana? Kenapa emang? Lah itu semua ibu-ibu RT sini itu kesana. Emangnya ada apa? Pak Haji itu bagi-bagi daging gratis. Emangnya Pak Haji udah Idul Adha? Ya belum, Bun. Idul Adha tanggal 10. Tapi kan boleh bagi-bagi daging gratis. Oh, aku gak tahu. Ah, itu gak tahu dia. Gak tahu Pak Haji itu lagi ngasih. Jadi gak datang ke sana. Nah, sekarang kita tahu apa enggak Allah itu Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Yang Maha Rahmah. Makanya, karena kita gak kenal Allah, jadi kita gak minta sama Allah. Hadirin Allah muliakan, kenalilah Rabbul Alamin. Kan Allah sudah berfirman, jamaah, kita tahu ayatnya, Al-Baqarah 186, Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan jika hambaku bertanya tentang diriku, katakan aku dekat, kata Allah, aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an, aku kabulkan doa permintaan orang-orang yang berdoa apabila dia mau berdoa kepada aku. Falistajibuli, maka penuhi seruanku, jalankan perintahku. Wal yu'minu bi, berimanlah kepadaku agar mereka selalu mendapatkan petunjuk di atas kebenaran. Nah, kita kenal sama sifat Allah ini apa tidak? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Doalah kepada, apalagi di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Ini waktunya kita berdoa. Waktunya kita minta kepada Allah. Minta agar Allah angkat wabah ini. Ustadz, siapa saya, Pak Ustadz? Lo hadirin, masih ingat nggak sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Innama tunsoruna bidu'afaikum. Kalian itu ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan orang-orang lemah diantara kalian. Jadi jangan merasa minder berdoa, itu lagi-lagi jebakan syaitan. Saya kan cuma orang kecil, saya bukan siapa-siapa. Masa saya doa tentang wabah ini, tentang pandemi ini? Kalian tuh ditolong dengan doa, dengan orang-orang lemah, kata Nabi SAW. Dengan keikhlasan mereka dan dengan doa-doa mereka. Justru perbanyak doa ketika kita merasa lemah. Itu doa diijabah sama Allah. Itu yang perlu kita camkan. Jadi ini pelajaran berharga. Ketika kita merasa berat, terima dulu, minta ampun kalau salah, lalu doa agar Allah gak bebankan beban yang sangat berat. Allah gak bebankan sesuatu yang di atas kemampuan kita. Lalu minta ampun lagi, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Minta ampun, minta ampun. Doa, doa dan doa. Inilah cara Allah Subhanahu wa taala mendidik kita. Di dalam 3 ayat terakhir Al-Baqarah ini. Ingat, para sahabat waktu turun ayat ini merasa berat. Walaupun konteksnya beda, kita pun hari-hari ini merasa berat, hadirin. Tapi mungkin membedakan, para sahabat langsung menerima karena diarahkan Nabi SAW. Maka beda hasilnya, dan langsung diajarkan untuk berdoa. Coba kita doa, doa, doa dan doa. Lalu berikhtiar semaksimal mungkin, berjuang. Dan manfaatkan 10 hari pertama ini, hadirin. Terus 10 hari pertama ini penting, penting, penting. Perbanyak doa, perbanyak zikir, perbanyak takbir. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sedikit sesi untuk sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, berikanlah selawat rahmatmu yang terbaik untuk ulama kami, Imam Nawawi, amin ya rabbal alamin, rahimahullah, dan sehat berkah selalu untuk Ustadz dan tim semua, amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga dengan bertanya dan seluruh kaum muslimin ya, amin ya rabbal alamin. Ustadz ingin bertanya, qadar Allah kesiangan untuk bangun sahur, kesiangan untuk bangun sahur, tahu-tahu sudah azan subuh tapi pas malam akan tidur niat untuk puasa besok hari, bisakah langsung puasa atau bagaimana baiknya Ustadz? Syukran jazakallahu khair Ustadz. Terima kasih atas pertanyaannya. Aman insyaallah. Baik jika itu puasa sunnah maupun puasa wajib, karena kita udah niat pada saat malamnya, pada saat malamnya. Karena hadis man lam yubayyitin niyyah fala siyamalah, tidak ada puasa, atau barang siapa yang belum berniat puasa di malam hari maka tidak ada puasa baginya. Maka hadis itu untuk puasa wajib, sebagaimana ini dikatakan oleh ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Dan maksud hadis di atas adalah berniat dari maghrib sampai, jadi waktu niatnya dari maghrib sampai subuh. Jadi ketika kita niat sebelum tidur, selama kita tidur setelah maghrib, berarti kita udah berniat di malam itu. Itu kalau puasa wajib, kalau hari ini mau qadha gitu loh, insya Allah aman. Tapi kalau hari ini mau puasa sunnah, insya Allah aman juga. Karena kita udah niat dari malam. Dan untuk puasa sunnah, kita juga bisa berniat setelah subuh, sebagaimana hadis ketika Nabi SAW bertanya kepada Aisyah, ada makanan gak pagi ini Aisyah? Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, gak ada ya Rasul. Kata Nabi SAW, idan fa'ana sa'im uqamakal, kalau begitu saya puasa. Dari sini para ulama mengatakan bahwa kalau puasa sunnah boleh niat setelah waktu subuh, asal jangan makan, jangan niatnya habis sarapan. Itulah, Allah Taala. Jadi tetap tidak pas subuh itu sudah tidak makan dan minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan keluarga, Ustadz, keluarga, tim, dan semua umat Islam selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, amalan apa yang dilakukan bagi wanita yang sedang haid maupun nifas di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah agar mendapatkan pahala seperti mereka yang bisa ibadah puasa maupun ibadah lain? Jazakallahu khair Ustadz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, Allah tuh maha baik sama perempuan. Bagaimana tidak? Allah yang menciptakan wanita, dan Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim kepada wanita. Ketika wanita haid, pintu ibadah tetap terbuka. Pintu ibadah tetap terbuka. Yang diantaranya adalah perlu kita ingat bahwa ibadah bukan hanya menjalankan perintah. Ibadah juga menjauhi larangan atau meninggalkan yang dilarang dengan niat karena Allah, patuh kepada Allah. Sebagaimana tafsir dari surat Adz-Dzariyat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Dan diantara maknanya atau tafsirnya, li'amurahum wa anhahum, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk aku perintah dan aku larang. Jadi menjalankan perintah adalah ibadah, dan meninggalkan yang dilarang itu pun ibadah dengan niat karena Allah. Maka kita tanya kepada wanita, ketika wanita itu sedang haid, ada larangan enggak untuk mereka? Jawabannya ada. Larangannya apa? Sholat, puasa. Maka ketika wanita itu tidak sholat karena Allah, karena nurut sama larangan Allah, maka dia dapat pahala ibadah dan dia sedang ibadah. Jadi yang wanita, apa, ibu-ibu atau para akhwat yang haid hari ini dan tadi subuh gak sholat subuh karena nurut sama larangan Allah, maka tadi kita ibadah. Nanti zuhur kita gak sholat zuhur, kenapa? Karena nurut sama larangan Allah, maka itu ibadah. Jadi gak kehilangan apapun. Mainkan niat, hadirin, niat untuk nurut sama larangan Allah, itu ibadah. Lalu ketika kita gak puasa karena dilarang sama Allah berpuasa bagi wanita haid, maka pada saat hari ini kita gak puasa, sedang ibadah kita. Kecuali kalau gak puasanya karena atau males, beda. Alhamdulillah haid, gue punya alasan deh gak puasa dan bisa tidur bangun jam 9. Nah, ini dipertanyakan, hadirin. Tapi kalau aku tuh pengen banget puasa tapi gak bisa, aku harus nurut sama larangan Allah, maka itu sedang ibadah. Jadi gak ada kerugian sama sekali. Ditambah kalau kita mau bonus lagi nih, kasih makan kepada orang yang berbuka di hari-hari ini. Jadi kasih makan berbuka bagi orang yang berpuasa di hari-hari ini, ini maksimalkan, hadirin, biar kita dapat pahala mereka. Kan taftiru so'im itu memberikan makan orang berbuka itu kan mendapatkan pahala puasa orang tersebut. Jadi jangan hanya semangat memberikan makan berbuka di Ramadan saja. Ramadan jelaslah clear itu puasa wajib, tapi di hari-hari ini, dan banyak loh orang mengqadha puasanya di hari-hari ini. Dari kemarin tuh banyak pertanyaan tentang mengqadha puasa di hari-hari ini. Jadi banyak orang yang berpuasa qadha di hari-hari ini. Artinya kalau kita kasih makan berbuka buat mereka, kita dapat pahala puasa Ramadan. Rugi banget kita, hadirin. Itu kalau kasih makan satu orang. Kalau kasih makanan buat dua orang, tiga orang, satu keluarga, gitu. Satu RT, itu banyak banget, jemaah. Jadi ketika kita nih, apalagi yang sakit, yang harus, yang nggak boleh puasa, yang lagi harus minum obat, itu jangan berpangku tangan, kasih makan orang yang berpuasa di hari-hari ini. Mumpung masih hari keempat nih. Masih ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 hari lagi. Jangan kita udah gak puasa, kita gak ngapa-ngapain. Rugi, hadirin. Rugi besar. Kasih makan orang yang berbuka. Apalagi di hari-hari ini kan. Kita butuh amal soleh, hadirin, untuk mengangkat bala ini. Agar Allah angkat bala ini dari kita. Lalu yang berikutnya, wanita haid bisa berzikir, memperbanyak takbir. Lagi urus takbir lah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilham. Atau tiga kali takbir juga boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilham. Boleh. Perbanyak takbir, perbanyak zikir, perbanyak doa. Ada banyak amalan yang bisa dikerjakan oleh wanita yang sedang haid atau nifas, yang menunjukkan Allah sayang sekali sama wanita dan tidak menutup pintu amal ibadahnya dan rahmatnya di hari-hari yang penuh dengan berkah ini. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah limpahkan berkah dan rahmatnya kepada Imam Nawawi, Ustadz, tim, serta umat Islam seluruh penjuru dunia. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita dan segera mengangkat wabah ini dari negeri ini. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu yang bertanya. Mohon izin bertanya, Ustaz, apakah ucapan-ucapan doa yang selintas dalam pembicaraan sehari-hari, misalnya mengucapkan ke teman, semoga kamu selalu sehat dan dalam perlindungan Allah ya, atau terbesit di dalam hati sehari-hari karena melihat suatu kondisi, itu bisa dikategorikan doa yang dimaksud dalam kajian kita pagi ini, atau yang dimaksud dalam kajian ini hanya doa-doa yang serius di mana kita duduk bersimpuh, angkat tangan dan berdoa, atau doa-doa dalam sujud kita? Mohon penjelasan Ustaz. Jazakallahu khairan wa iyyak. Terima kasih atas pertanyaannya. Seluruh doa hadirin yang masuk atau sesuai dengan kriteria doa. Maksudnya saat kita mendoakan teman kita, semoga Allah jaga kesehatan kamu ya. Kalau kita benar-benar ikhlas dalam mendoakan itu, lalu kita hayati di dalam hati kita, bukan hanya basa-basi, bukan hanya lip service, bukan hanya sekadar selawat. Karena kan Allah mengatakan, Inna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah nggak akan terima doa yang dipanjatkan dari hati yang lalai dan tidak fokus. Tapi kita benar-benar, maka insya Allah ijabah. Jadi semua doa sesuai dengan kriteria doa yang diterima. Allah ta'ala bisawab. Makasih banyak. Semoga Allah kasih taufik kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.